Lalu kita masuk kepada sewa atau kontrak toko. Mungkin bisa diterangkan oleh Pak Sulhan. Ya, yang dimaksud dengan sewa toko atau sewa kontrak toko adalah besarnya biaya sewa yang dikeluarkan oleh UKM. Manakala memang UKM ini menyewa satu tempat khusus untuk usahanya. Dan kembali seperti yang sebelumnya, sewa toko ini juga kita hitung selama 1 bulan. Nah, biasanya walaupun sewanya di sana misalkan tertulis yang berlaku adalah dalam 1 tahun, maka yang kita input ya 1 tahun dibagi dengan 12 bulan. Ya. Kalau misalnya kita tidak menyewa toko atau tidak punya kantor, kita isi seperti apa? Baik, kalau kita tidak memiliki biaya sewa kantor atau toko, maka cukup berisi dengan 0. Kalau misalnya kita melakukan usaha hanya di rumah, tidak menyewa sama sekali, apakah juga dimasukkan atau cukup 0 dan angkanya nanti akan dimasukkan ke angka lain? Yang seperti itu juga cukup angka 0 saja, karena tidak ada, memang kita tidak mengeluarkan biaya sewa. Oke, terima kasih Pak Sulhan.